الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan belajar kitab Tauhid. الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمة الله عليه. Pada majelis ini kita akan mempelajari bab babun qaul Allahumma ighfir li in syi'. Bab ucapan seseorang dalam berdoa, konteks doanya dia mengatakan Allahumma ighfir li in syi'ta, ya Allah ampunilah aku, beri ampun untukku. In syi'ta, jika kamu mau. Konteksnya begitu. Nah. Allahumma itu asalnya ya Allah. Kata Allahumma asalnya ya Allah, ya Allahu, jadi harfun nida ya, ya dan alif. Nah, ya harfun nida masuk ke lafzul jalal Allah, nama Allah, ya Allah. Ini memanggil Allah SWT, berdoa memohon kepada Allah. Wahai Allah. Naam. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, karena seringnya digunakan, maka ya yang merupakan harfun nida, ya yaitu harfun nida, tuhdzaf. Naam, dihapus, ditiadakan. Kemudian diganti dengan huruf mim. Ini penjelasan ya mengenai asal usul Allahumma ya, kata Allahumma. Jadi tadinya awalnya apa? Ya, ya Allah. Ya harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, Rahman ini berdoa kepada Allah. Wahai Allah. Kemudian ya tersebut dibuang, dihilangkan. Sebagai penggantinya didatangkan huruf mim. Sebagai penggantinya didatangkan huruf mim. Kenapa huruf mim yang dijadikan penggantinya? Karena orang yang karena mim, huruf mim, ya, cara pengucapannya kedua bibir dikatupkan. Nah, kedua bibir dipertemukan, ya, dikumpulkan. Mim. Ya. Karena orang yang berdoa kepada Allah, dia mengumpulkan kalbunya, hatinya sepenuhnya tertuju kepada Allah. Ini munasabahnya kenapa huruf mim. Dalam hal pengucapan, huruf mim mengumpulkan kedua bibir. Sebagaimana orang yang berdoa mengumpulkan seluruh konsentrasi, ya, kalbunya, hatinya sepenuhnya tertuju terkumpul, tertuju kepada Allah SWT, tidak kemana-mana. Nah, dipahami? Kemudian huruf mim tersebut diletakkan di akhir setelah lafzul jalalah, setelah nama Allah, diletakkan di akhir dalam rangka mendahulukan ya nama Allah, menjadilah Allahumma. Itu tadinya ya Allah menjadi Allahumma, prosesnya seperti itu. Nah, Allahumma. Ya, permasalahannya terletak pada konteks doa ini, yaitu ighfirli in syi'ta, ada ta'liq, menggantungkan kepada kehendak Allah. In syi'ta, ampunilah untukku jika kamu mau. Ya Allah, ampuni aku jika kamu mau. Ya. Digantungkan, mohon ampun tapi digantungkan dengan kehendak Allah SWT, ditakliq namanya. Baik. Nah, nanti akan diterangkan ada apa dengan doa seperti ini. Mentakliq ya, doa tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mau. Naam. Nah, bab ini dibuat oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, karena bab ini dengan hadis yang disebutkan pada bab ini mengandung kesempurnaan kamal sultanillah, mengandung kesempurnaan apa? Menunjukkan kesempurnaan sultan, kekuasaan Allah, kamal judih, kesempurnaan kedermawanan Allah, wa fadlihi, kesempurnaan karunia Allah. Ya. Dan itu semua, kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kedermawanan Allah, kesempurnaan karunia Allah, itu semua termasuk min sifatil kamal, termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah. Jadi ada kaitannya dengan al-asma' sifat. Tayyib. Bahkan keterkaitannya dengan bab ini dengan tauhid, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Qawl Al-Mufid, dari dua sisi, dari sisi rububiyah itu yang pertama, nah, dari sisi rububiyah, nah, ada apa yang terkait dengan konteks doa ini akan diterangkan nanti. Dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan tinjauan dari sisi hamba itu sendiri dengan dia berdoa dengan konteks seperti ini. Nah, nanti kita akan kembali menjelaskan ini. Ya, munasabah keterkaitan bab ini dengan tauhid yang sudah disebutkan tadi globalnya. Namun untuk mudah memahami hal itu, na'am, kita fahami dulu ada apa dengan konteks doa seperti ini. Artinya yang seperti ini tidak boleh. Bermasalah. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan wa fis sahih dalam as-sahih, ini sering digunakan oleh beliau istilah ini dalam as-sahih untuk menyingkat. Dan dalam hal ini as-sahih yang dimaksud sahih al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang disebutkan ini dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, sebagaimana kita ketahui, beliau sahabat yang mulia, masyhur dengan kunyahnya. Naam, dan diperselisihkan namanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqul ahadukum, la yaqul ahadukum, seseorang dari kalian jangan mengatakan, jika berdoa jangan mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, wahai Allah ampunilah untukku jika kamu mau. Allahumma arhamni in syi'ta, wahai Allah rahmati aku jika kamu mau. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Yani digantung dengan in syi'ta jika kamu mau, jika kamu mau. Yang benar bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liya'zim, liya'zim al-mas'alata. Hendaknya dia mempertegas al-mas'alah, soal permintaannya. Hendaknya dia mempertegas permintaannya, permintaannya, doanya. Ini termasuk doa mas'alah. Setelah kita pelajari, doa terbagi dua ya. Doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah maksudnya seluruh ibadah. Nah, seluruh ibadah. Zikir, baca Quran, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang dengan ibadah itu, naam, seseorang, ya, makna ibadah itu seseorang memohon kepada Allah, minta kepada Allah pahala, minta ampunan, ya, dirahmati oleh Allah SWT. Naam, kita lanjutkan. Jadi sedang menjelaskan tentang pembagian doa, ada doa ibadah, ada doa masalah. Naam, doa ibadah, beribadah kepada Allah SWT dengan suatu ibadah, wabilisanil hal, jadi bukan lisan al-qawl, bukan lisan ucapan meminta, tapi lisanul hal, yakni lisan keadaan hamba itu beribadah, ya, itu mengandung permohonan kepada Allah. Ketika seorang beribadah itu mengandung permohonan kepada Allah, karena seorang beribadah berharap pahala, rahmat dan ampunan Allah SWT. Itu doa ibadah. Doa masalah bilisan, bilisanil qaul, dengan lisan ucapan orang meminta satu masalah kepada Allah, masalah dari kebaikan akhirat atau kebaikan dunia. Ini yang dimaksud di sini. Nah, liya'zim al-mas'alah, hendaknya dia mempertegas masalah yang dia minta. Jika minta ampunan, pertegas, ya Allah ampuni aku. Jika minta dirahmati, pertegas, ya Allah rahmati aku. Jangan katakan jika kamu mau, jika kamu mau. Nah, kenapa tidak boleh digantungkan dengan kehendak Allah, tetapi harus dipertegas? Fa inna Allah la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah SWT la mukriha lahu, tidak ada yang, tidak ada selainnya yang memaksanya. Ya. Kehendak Allah SWT di atas segala-galanya. Kehendak Allah yang berlaku. Dan apa yang Allah kehendaki mesti ada hikmah di baliknya. Hikmah yang agung. Nah, baik, masya Allah, kana malam ya salam yakun, apa yang Allah kehendaki itu pasti yang terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Jadi tidak ada selain Allah yang mukriha, la mukriha lahu, tidak ada selain Allah yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti jika Allah mau, ya, ada di sana yang tidak mau, maka tidak bisa. Jika Allah tidak mau tapi di sana ada yang mau, maka harus. Nah, dia bisa memaksa Allah. Meskipun Allah tidak mau, tidak ada. Seperti itu, tidak ada. Nah. Tayyib. Wali Muslim, dan pada riwayat Muslim, nah, yani Muslim, Al-Imam Muslim, ya, ada riwayat dengan lafaz wal yu'adzim ar-raghbatah, hendaknya dia membesarkan raghbahnya. Nah, raghbah itu roja, harapan. Nah, orang berdoa kepada Allah SWT, doa itu kan termasuk ibadah. Doa termasuk anwa' ibadah. Nau' min anwa'il ibadah. Mabni ala raghbah wal-rahbah. Ar-raja' wal-khawf. Dibangun di atas raghbah, harapan, rahbah, takut kepada Allah. Dibangun di atas raghbah, roja, harapan, dan rahbah, khauf, takut kepada Allah SWT. Jadi hendaknya membesarkan harapan dikabulkan oleh Allah SWT, begitu. Nah, fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah, la yata'azamuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang memberatkannya. A'tahu, ya, untuk Allah berikan. Tayyib, karena Allah Maha Kuasa, segala sesuatu bagi Allah mudah. Naam. Nah, kenapa dilarang menta'liq doa kepada Allah jika kamu mau? Di sini ada tiga sisi yang menjadikan perkara ini mahdzur. Nah, jadi ini haram. Larangan Nabi SAW di sini menunjukkan perkara itu mahdzur, yani muharram. La yaqul ahadukum. Larangan, asal larangan dari Nabi SAW bersifat haram, mahdzur, muharram. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak haram tetapi dimakruhkan. Naam. Nah, kenapa dilarang? Ada tiga sisi, kata Ibn Uthaim dalam Al-Qawlul Mufid. Jelasan beliau sangat bagus. Sisi yang pertama, ketika seseorang menggantungkan doa itu dengan jika kamu mau, hal itu mengindikasikan, ya, tayyib, atau berkonotasi, ya, ini menunjukkan bahwa ada di sana selain Allah yang bisa memaksa Allah atas sesuatu, atas kehendaknya. Nah, ada di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Dia yang mampu untuk menghalangi Allah jika mau, dan memaksa Allah untuk mau jika Allah tidak mau. Seakan-akan orang yang berdoa dengan cara ini, dengan konteks doa seperti itu, mengatakan, ya Allah, saya tidak memaksamu, terserah kamu, mau mengampuni silakan, kalau tidak, ya, saya tidak memaksamu ya Allah. Ini seakan-akan di sana ada yang bisa menghalangi Allah jika mau mengampuni. Nah, sehingga yang berdoa mengatakan saya tidak memaksa ya Allah, terserah, mau kalau mau ampuni gitu. Nah, penatasnya begitu. Nah, ini tidak benar tentunya. Oleh karena itu dilarang. Nah, itu sisi yang pertama. Ya, sisi yang pertama. Yang kedua, ucapan seseorang mengatakan insyita jika kamu mau, seakan dia memandang, beranggapan bahwa apa yang dia minta kepada Allah itu sesuatu yang besar, berat bagi Allah. Sehingga dia mengatakan, jika engkau mau. Nah, seakan-akan perkara yang dia minta itu memberatkan Allah. Sehingga mengembalikan kepada kehendak Allah. Jika mau ya ampuni Allah. Jika tidak ya tidak apa-apa. Gitu. Nah, yakni permisalannya kata Ibn Uthaymin, jika seseorang berkata kepada sesama manusia, tapi ini gambaran bentuk ya, bukan hakikat. Hakikatnya beda tentunya. Nah, tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Walillahil mathalul a'la, hanya milik Allah penyifatan yang tertinggi. Tetapi ini sekarang takribul fahm, pendekatan pemahaman, diberikan contoh permisalan yang mirip dengan ini dari segi ya bentuk makna. Kalau seseorang mengatakan kepada orang lain, tolong berikan saya uang 1 miliar kalau mau. Nah, uang 1 miliar kan besar. Nah, jangan 1 miliar, 100 juta aja sudah besar. Atau 1 juta, hah? Minta uang 1000 sedikit ya. Nah, tapi 1 juta, beri saya uang 1 juta kalau mau. Kenapa? Kalau dia tidak mengatakan jika mau, khawatir memberatkan, besar masalahnya. Jadi supaya tidak memberatkan orang itu, dia katakan menggantungkan, ya jika mau. Artinya saya tidak memaksa, terserah kalau mau kasih, kalau tidak, tidak usah. Nah, jadi seakan-akan ada sesuatu yang bisa memberatkan Allah dari hal-hal yang diminta, dianggap bahwa perkara itu besar bagi Allah. Ya, khawatir keberatan, sehingga ya terserah jika mau. Nah, nah ini yang perkara kedua yang perkara yang jadi masalah yang terkandung pada konteks ini. Nah, maka dia bermaksud meringankan Allah dengan mengatakan ya jika mau, kalau tidak ya. Nah, gitu. Baik, pada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi di sini apa pada hadis tadi? Hah, lihat kembali hadisnya. Nah. Fa inna Allah la yata'allamuhu syai'. Nah. Adapun makna yang pertama tadi ya, pada hadis riwayat yang pertama, fa inna Allah la mukrihalah. Nah, tadi apa yang pertama? Sisi yang pertama, tinjau yang pertama, kenapa tidak boleh? Karena berkonotasi apa tadi? Seakan di sana ada yang bisa memaksa Allah. Jika Allah menghendaki, sementara ya dia itu selain Allah itu tidak menghendaki, maka bisa menghalangi Allah. Jika Allah tidak menghendaki dan selain Allah itu menghendaki, ya bisa memaksa Allah untuk melakukannya. Oleh karena itu kata Nabi apa? Fa inna Allah la mukrihalah. Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Kehendak semuanya ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah yang pasti berlaku di atas segala-galanya. Nah, yang kedua tadi apa? Hah? Pada ucapan tersebut seakan ada sesuatu yang memberatkan Allah. Nah, ada hal-hal yang jika diminta kepada Allah bisa memberatkan Allah sehingga bermaksud meringankan Allah, ya terserah kalau mau gitu. Nah. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Fa innallaha la yata'adhumuhu syai'un a'tahu. Karena Allah tidak ada sesuatu yang Allah berikan itu yang tidak ada sesuatu yang memberatkan Allah untuk Allah berikan. Segala sesuatu mudah bagi Allah. Nah, ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang waliyudzim ar-raghbah, hendaknya dia memperbesar harapannya kalau meminta. Nah, Allah sudah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb kalian, berdoa kepadaku, minta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, apa saja, sedikit atau banyak, kecil atau besar, semuanya mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Naam, sampai-sampai Ibnu Athaim rahimahullah menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia di hari kiamat saja dengan satu kalimat. Nah, tayyib, dan wadhalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang berat, besar memberatkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanyalah ucapan kami jika kami menginginkan sesuatu, hanya mengatakan kun, kun, jadilah, fayakun, maka langsung tercipta. Nah, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang memberatkan Allah SWT. Baik. Nah, yang ketiga, perkara yang ketiga, hal itu berkonotasi bahwa orang yang meminta kepada Allah ini sebenarnya tidak butuh kepada Allah. Nah, kalau orang yang butuh kepada Allah itu kan meratap berharap, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni, mohon ampuni aku, ya Allah kasihani aku, rahmat. Itu. Adapun ya Allah ampuni jika mau, kalau tidak apa-apa. Berarti kayak tidak butuh kepada Allah, tidak butuh ampunan Allah. Nah, gitu. Tayyib yash'uru bi anna at-talib mustaghnin 'anillah. Nah, ini tiga perkara yang batil yang terkandung pada konteks doa itu sehingga ini tidak dibolehkan. Nah, jadi hendaknya kalau berdoa bagaimana? Seperti kata Nabi SAW, yang benar apa? Li'azim al-mas'alah. Hendaknya mempertegas permintaannya kepada Allah. Minta ya Allah, Allah maghfir li, Allah marhamni. Minta. Tegaskan. Mohon. Ya, jangan gantungkan kepada kehendak Allah. Dan besarkan harapan, wali'azim al-raghbah. Besarkan harapan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji mengatakan ud'uni astajib lakum. Doa mintalah kalian kepada aku, saya akan kabulkan. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi taufik kepada kita untuk berdoa, tinggal kita tunggu jawabannya. Nah, kita mampu dan tergerak untuk berdoa saja itu sudah nikmat, karena itu taufik dari Allah. Kita tidak akan bisa berdoa tanpa taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seseorang untuk berdoa, maka tinggal tunggu jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ingat, yang namanya doa dikabulkan tidaknya, ya, karena doa itu adalah upaya, itu ada syarat-syaratnya dan ada mawani'nya. Tayyib, Boleh jadi seseorang berdoa tidak terkabulkan karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, seseorang berdoa tidak terkabulkan karena ada mani' minan mawani, ada penghalang untuk dikabulkan. Doa itu kan ibadah. Nah, yang namanya ibadah ada syarat dan ada penghalang untuk dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa syarat-syarat doa? Pertama, ikhlas. Ikhlas. Nah, karena Allah, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, yakin. Yakin akan dikabulkan oleh Allah sesuai janji Allah, ud'uuni yastajib lakum. Dan sebagaimana dalam hadis. Nah, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, tidak terburu-buru. Ya, tidak tergesa-gesa ingin melihat hasil doanya. Nah, yang keempat, tidak melakukan pelanggaran dalam doa. Tidak melakukan pelanggaran dalam doa, tidak melampaui batas dalam doa. Yang diistilahkan dengan al-i'tida' fi du'a, melampaui batas, melanggar dalam doa. Naam. Pelanggaran dalam doa, ya, contohnya seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya nabi, melanggar. Nabi sudah ditutup dengan Muhammad SAW. Iya. Ya Allah, kekalkan saya tidak mati-mati sampai hari kiamat. Wah, melanggar. Tidak akan dikabulkan. Bagaimana caranya? Ya Allah, beri aku ilmu ghaib. Nah, melanggar. Nah, ilmu ghaib hanya milik Allah SWT. Ya Allah, jadikan aku orang yang maksum, tidak pernah bersalah. Tidak mungkin. Kan gitu. Ini semua pelanggaran. Contoh-contoh pelanggaran. Nah. Ya. Sudah empat ya. Syarat yang kelima, menjaga diri, menghindarkan diri dari makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang haram. Menjaga diri, menghindarkan diri dari makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang haram. Karena makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang dikonsumsi itu jadi penghalang dikabulkannya doa. Sebagaimana kita biasa dengar, ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, hanya menerima yang baik, yang suci. Naam, dan biasa kita dengar hadis naam. Pada hadis itu juga seorang pria yang sudah lama safarnya, panjang safarnya, sudah lusuh pakaiannya, sudah ya, aut-autan rambutnya. Naam. Ya, ini kondisi dia, kondisi yang sangat mengenaskan dalam safar, termasuk kondisi yang sebenarnya mendukung untuk dikasihani, dikabulkan doanya. Nah, dan salah satu faktor pendukung terkabulnya doa adalah mustajabnya doa, doa dalam safar. Nah, doa dalam safar. Nah, termasuk doa yang tidak ditolak. Tetapi anna yustajabulah, kata Nabi SAW, bagaimana bisa dikabulkan? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Hudhiya bil haram. Disuplai dari hal-hal yang haram. Jadi penghalang dikabulkannya doa. Nah, ya sudah kondisinya seperti itu, sudah angkat tangan memulas kepada Allah, bagaimana bisa dikabulkan? Ada penghalang dia. Nah, mengonsumsi hal-hal yang haram. Nah, ini lima syarat tadi. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, yakin akan dikabulkan sesuai janji Allah. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa, terburu-buru ingin melihat hasilnya. Nah, yang keempat, tidak melampaui batas, tidak melanggar. Yang kelima, menjaga diri dari hal-hal yang haram, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Naam. Ya, karena Allah yang akan menerima yang suci, yang baik. Naam. Tayyib. Nah, dengan demikian, insyaAllah mudah untuk difahami apa munasabah bab ini dengan tauhid. Nah, ada dua yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid. Yang pertama, munasabahnya min jihatir rububiyah, dari ya sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa dengan konteks seperti itu, yang memberi konotasi bahwa Allah Subhanahu wa taala ada selainnya, ada di belakang yang bisa memaksanya, nah, yang berkehendak ya di atasnya, berarti dia tidak menegakkan ya tauhid rububiyah dengan sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyempurnakan tauhid ya rububiyah. Karena kesempurnaan tauhid rububiyah Allah satu-satunya Rabbul Alamin. Apa maknanya Rabbul Alamin? Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, yang berkehendak satu-satunya. Tidak ada sekutunya. Nah, tidak ada selainnya. Baik. Semuanya Allah yang mengatur sesuai kehendaknya. Nah, bahkan Allah tidak ditanyakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dikerjakannya. Kenapa? Karena kesempurnaan keadilan Allah dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yus'alun, justru mereka hamba-hamba itu akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Nah, adapun Allah tidak. Baik. Di sisi rububiyah ini. Yang kedua, min nahyatil abd, tinjauan dari sisi hamba itu, yaitu memberi konotasi bahwa dia sebenarnya tidak butuh kepada Allah. Ampuni saya jika kamu mau, rahmati saja saya jika kamu mau. Jika tidak, ya, terserah. Tidak usah, kan begitu maksudnya. Nah, ini kata Ibn Uthaymin, naqsun fi tauhidil insan. Ini kelemahan, kekurangan pada tauhid seseorang. Baik ditinjau dari segi tauhid uluhiyah yang harus disempurnakan. Nah, penghambaan diri seseorang, ta'budnya, takarrubnya kepada Allah. Dari segi rububiyah, tauhid rububiyahnya dia. Ya. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kekuasaannya, dari rububiyah sempurna kekuasaannya. Nah, berkehendak tanpa ada selainnya di belakangnya yang bisa berkehendak di atas kehendaknya. Ataupun dari segi al-asma wa sifat, dari segi tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menunjukkan ya kesempurnaan kedermawanan Allah, kesempurnaan karunia Allah. Nah, mengampuni, merahmati. Nah, maka harusnya disempurnakan dengan mempertegas memohon kepada Allah karena mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan, ya, ilah yang hamba-hamba memohon kepadanya, berdoa kepadanya, satu-satunya Rabb yang berkuasa mengatur, memberi, dan satu-satunya yang maha sempurna nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan di antara kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan kedermawanannya ketika diminta, ya, karunianya ketika diminta. Maka pertegas, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Ketika digantungkan, ini berarti kelemahan, kekurangan pada tauhid seseorang. Nah, nah, kita selesaikan. Fihi masail dal muallif rahimahullah. Pada bab ini ada beberapa masalah yang bisa dipetik. Yang pertama, masalatul ula, al-ula, masalah yang pertama, an-nahyu 'anil istithna'i fid du'a'i. Larangan melakukan istithna, pengecualian. Istithna artinya pengecualian. Maksudnya di sini apa? Syarat, memberi persyaratan, menggantungkan kepada kehendak Allah, itu istithna. Istithna yang dimaksud ini pengecualian, yakni jika engkau menghendaki, itu gantungkan kepada kehendak Allah, disyaratkan dengan kehendak Allah jika Allah menghendaki. Itu maksudnya istithna. Dalam doa, dalam doa tidak boleh. Nah, terlarang. Naam, penjelasannya sudah kita lewati tadi. Yang kedua, ats-tsaniyah, bayanul illati fi dzalik, penjelasan illat, faktor hukum larangan tersebut. Apa illat, apa faktor hukum hal itu dilarang, apa sebabnya dilarang. Nah, sudah diterangkan tadi ada tiga faktor sebab larangan itu. Apa yang pertama? Karena hal itu berkonotasi bahwa ada yang bisa memaksa kehendak Allah di atas kehendaknya, dan padahal tidak seperti itu. Nah, yang kedua berkonotasi bahwa ada satu perkara yang jika diminta kepada Allah, hal itu berat, besar. Berat bagi Allah, memberatkan Allah, ya, sehingga diringankan permintaan itu dengan terserah kalau mau. Nah, padahal tidak demikian, segala sesuatu mudah bagi Allah. Nah, yang ketiga apa? Berkonotasi hamba itu tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada ampunan Allah, karunia Allah, karena tidak benar-benar memintanya, tetapi terserah jika mau. Jika tidak, tidak mengapa, berarti tidak butuh. Nah, baik. Masalah yang ketiga, thalithah, qawluhu liya'zim al-mas'alah. Liya'zim al-mas'alah, hendaknya mempertegas masalah, soal permintaannya dipertegas. Jangan diistithna, dipersyaratkan, digantungkan dengan kehendak Allah, tapi pertegas. Nah, karena ya, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang na'am berat bagi Allah jika Allah menghendaki. Nah, maka pertegas saja minta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai jika dimintai. Semakin diminta Allah semakin suka. Nah, beda dengan manusia, semakin diminta semakin tidak suka. Nah, adapun Allah semakin dimintai semakin suka. Memang Allah yang nyuruh hambanya minta kepadanya. Ud'uni, doa padaku, minta padaku. Astajib lakum, saya akan kabulkan. Memang Allah yang menyuruh agar hamba-hambanya meminta apa saja kepadanya. Nah, sedikit, banyak. Jangan berpikir, wah yang saya mau minta ini besar sekali. Banyak sekali, bagaimana ini? Saya minta apa tidak? Jangan berpikir begitu. Nah, minta sebanyak-banyaknya. Nah, jannah Firdaus, surga Firdaus saja. Kita disuruh minta kepada Allah SWT. Nah, dan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jannah Firdaus, surga Firdaus. Minta. Nah, apa saja minta, kecil, besar, ya, sedikit, banyak, minta. Allah yang nyuruh kita minta. Semakin diminta, semakin Allah suka. Karena meminta kepada Allah berarti berdoa. Dan doa adalah ibadah. Allah mencintai ibadah. Menyukai, diibadahi. Nah, begitu. Tayyib. Ar-Rabi'ah, masalah yang keempat, i'dhamur raghbah. Nah, tadi pada sabda Nabi, wal yu'zim ar-raghbah. Nah, ini berdasarkan lafaz di sini, i'dhamur raghbah. Nah, berarti wal yu'zim ar-raghbah. Baik. Ini maknanya seperti yang sudah disebutkan tadi, semakna yaitu hendaknya membesarkan raghbahnya. Apa raghbah? Semakna dengan roja, harapan. Hendaknya membesarkan harapan ketika meminta. Nah, jadi kalau meminta itu yakin akan dikabulkan dan berharap besar, bukan ragu-ragu dikabulkan apa enggak ini. Nah, tadi sudah kita pelajari syarat-syarat doa harus apa? Ya, yakin. Nah, kuatkan, besarkan harapan, akan dikabulkan. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, yang jadi masalah kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, ada penghalang seperti sudah kita dengar tadi. Nah, namun dari sisi ya, dalam hal berdoa hendaknya seseorang yakin dan menggantungkan harapan sebesar-besarnya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon. Nah, prasangka baik. Allah Subhanahu wa taala sudah ya memberi jaminan, ud'uni yastajib lakum. Nah. Dan tunggu hasilnya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Nah. Minta saja. Ya, terus kepada Allah Subhanahu wa taala meratap, memohon. Baik, dengan harapan yang besar. Al-khamisah, yang kelima, at-ta'lilu lihadhal amr. At-ta'lil, penjelasan illat, faktor, hukum, ya, untuk masalah ini kenapa dilarang. Nabi alaihi salatu wassalam ketika melarang disertai dengan penjelasan kenapa itu tidak boleh. Karena demikian. Nah, la yakul ahadukum Allahumma gfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta. Lianna Allah la mukriha la. Diterangkan. Fa inna Allah la mukriha la. Nah. Wal yu'zim ar-raghbah fa inna Allah la yata'azumuhu syai'un a'tahu Allah. Ya, Nabi SAW menjelaskan sebabnya larangan itu. Nah, hukum jika diterangkan faktornya, illatnya, ya, ada fawaid yang terkandung di dalamnya. Nah, kata Ibn Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid, fawaid yang terkandung pada penjelasan faktor sebab satu hukum, yang pertama, menjelaskan ketinggian syariat ini, ya, menjelaskan ketinggian syariat ini, keagungan syariat ini. Bahwa ternyata syariat kita ya dalam mengatur suatu perkara itu ada sebabnya, ada faktor yang menjadikannya diatur demikian. Ya, kenapa tidak boleh demikian? Karena ada sebabnya, ada faktornya. Nah, menunjukkan kesempurnaan syariat. Yang kedua, faedah yang kedua kata Ibnu Al-Fayyim rahimahullah, ziyadatu ma'nina al-insan. Ada tambahan ketenangan pada seseorang, seorang hamba ketika mengerjakan hukum tersebut dalam keadaan dia tahu faktor hukumnya. Meskipun sebenarnya menjalankan hukum syariat tidak tergantung dalam arti harus tahu illatnya baru kemudian beramal. Tidak demikian. Nah, dan tidak bisa juga dikatakan bahwa ya lebih afdal, lebih utama. Nah, jika tahu illatnya sehingga berusaha ya terus mencari faktornya baru kemudian dengan itu akan beramal. Nah, karena ya sahabat Nabi Alaihissalam mereka ketika melihat Nabi mengamalkan sesuatu langsung ditiru padahal tidak faham apa maknanya, apa illatnya. Sebagaimana yang terjadi ketika Nabi Alaihissalam sholat pakai sandal, sahabat pun ikut sholat pakai sandal. Di tengah-tengah sholat Nabi Alaihissalam tiba-tiba mencopot sandalnya. Para sahabat melihat ikut mencopot sandalnya. Padahal mereka tidak faham ada apa yang terjadi dengan Nabi, kenapa dicopot sandalnya. Yang penting intinya as-sam'u wa ta'ah. Prinsip mereka mendengar dan taat. Nah, apa yang mereka lihat diamalkan oleh Nabi langsung ditiru. Meskipun tidak faham maknanya, tidak faham faktornya. Ternyata faktornya apa? Faktor itu tidak ada pada sahabat padahal. Nah, setelah sholat Nabi menjelaskan. Tadi ketika saya sholat, Jibril datang mengabarkan bahwa di telapak sandalku ada najis. Makanya saya lepaskan. Sahabat kan tidak. Nah, jadi sebenarnya meninjau faktor itu sebenarnya sahabat tidak perlu melepaskan sandal mereka. Namun, itu menunjukkan sahabat melihat syariat dari Nabi, amalan dari Nabi langsung diikuti. Bukan menunggu tahu faktornya. Namun, jika Allah membuka faktor tersebut, ada penjelasan faktor dari Allah SWT, dari Nabi-Nya Alaihissalam, seperti pada hadis ini, maka dengan adanya penjelasan faktor, itu adalah tambahan ilmu yang membuat seseorang dalam beramal lebih tenang ketika tahu faktornya. Nah, punya ilmunya. Ya. Baik. Oleh karena itu Nabi menerangkan faktornya pada hadis tersebut. Dan yang ketiga, faedah yang ketiga, memungkinkan melakukan kias hukum. Memungkinkan melakukan kias analogi hukum, penyamaan hukum ketika ada perkara lain yang semisal dengannya, sehukum dengannya, ya, kita bisa mengkias, menyamakan, oh ini hukumnya sama dengan itu secara kias karena perkara ini ternyata faktor hukumnya, illatnya juga ada. Ya, perkara ini sama dengan yang disebutkan pada hadis. Kenapa kita menyamakan hukumnya? Dalilnya kias. Karena faktor hukum, faktor sebab yang menjadikan ya berlakunya hukum itu pada hadis, ternyata kita teliti perkara ini juga ada, berarti sama. Nah, itu diantara faedah mengetahui illat faktor hukum. Nah, seperti halnya misalnya kita mengetahui bahwa faktor hukum haramnya khamr adalah memabukkan, ya. Nah, kullu muskirin haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang memabukkan haram. Berarti apa saja? Ya, makanan, minuman. Ya, bukan hanya minuman, makanan. Dan makanan, minuman apa saja jika ada unsur-unsur padanya yang ya, memabukkan, memiliki makna khamr, memabukkan berarti memiliki hukum khamr, haram dikonsumsi. Nah, ma askara sesuatu yang memabukkan. Nah, ma askara kathiruhu faqalilu haram. yang banyaknya mengharamkan, maka meskipun sedikit tetap haram. Yang katakan, oh ini cuma satu sendok, ini tidak memabukkan. Nah, ketika diminum banyak memabukkan, berarti mengkonsumsi sedikit meskipun tidak sampai mabuk, dengan konsumsi sedikit tetap haram, karena itu sudah hukum khamr yang memabukkan. Nah, ketika tahu illatnya, faktornya, ya, kita bisa mengetahui perkara-perkara ini memiliki hukum, hukum itu berlaku padanya karena ada illat, ada faktor itu padanya. Barakallahu fikum. Nah, tersisa satu masalah sebagai tambahan faedah penutup, yaitu jangan sampai difahami bahwa ini semisal dengan doa istikharah. Doa istikharah itu kan seorang mengatakan Allahumma inni astakhiruka. Naam. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya. Wa as'aluka bi min fadlikal 'adzim. Naam. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Anta alamul guyub. Allahumma, permasalahannya di sini. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, jika kamu tahu bahwa perkara ini baik bagiku dalam dunia, dalam agamaku, duniaku, ya, dan akibat urusanku, maka takdirkan untukku, mudahkan untukku, semua barik livi, kemudian berkahi aku padanya. Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni wasrifhu wasrifni anhu. Nah, dan jika kamu tahu bahwa perkara ini jelek bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, maka jauhkan perkara itu dariku dan jauhkan aku darinya. Alihkan, ya, dariku dan alihkan aku darinya, dan seterusnya. Ini seakan-akan digantungkan, ya. Nah, tapi bukan digantungkan kepada kehendak Allah. Ini memohon petunjuk kepada Allah untuk satu perkara yang masih majhul bagi kita. Kita tidak tahu perkara ini buat kita baik untuk agama kita, untuk kehidupan kita, dan akibat urusan kita, atau sebaliknya. Kita minta petunjuk kepada Allah karena Allah yang Maha tahu. Kita kembalikan, ya, kepada Allah. Jika engkau ya Allah mengetahui itu baik untukku, dan seterusnya kita dengar, ya, maka takdirkan, jadikan aku bisa meraihnya. Ya, takdirkan untukku, mudahkan untukku, dan seterusnya. Jika engkau tahu itu tidak baik untuk aku, maka jauhkan aku darinya, alihkan, ya, dan seterusnya. Jadi ini bukan menggantungkan kepada kehendak Allah, jika kamu mau, jika mau tidak, beda. Tapi mohon petunjuk, karena Allah yang Maha tahu apa yang baik untuk kita. Difahami ini? Ya. Begitu pula doa, jika seseorang terpaksa berdoa. Naam, seseorang kan dilarang. Naam. Berdoa minta kematian kalau dia sakit. Naam. Ya. Tapi andaikan terpaksa dia harus berdoa, dibimbingkan oleh Nabi SAW yang mengatakan ahyini makanati, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan lebih baik bagiku. Panjangkan umurku jika memang kehidupan ini lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, wafatkan aku, matikan aku saja sekarang jika memang kematian lebih baik bagiku. Nah, ini juga bukan mengatakan jika kamu menghendaki, bukan, tapi apa? Minta petunjuk kepada Allah, ya. Dalam doa ini mengandung minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Nah, karena kita tidak tahu apakah kalau dipanjangkan umur kita lebih baik bagi kita. Kita tidak tahu akan terjadi fitnah-fitnah ke depannya. Nah, ya, betapa banyak orang kita saksikan sendiri datang fitnah, dengan fitnah itu dia rusak, dia menyimpang. Nah, dia hancur. Seandainya dia mati sebelumnya selamat. Ya kan? Nah. Kan begitu. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, na'am dikembalikan kepada ilmu Allah SWT mengetahui. Oleh karena itu kata ulama, makruh berdoa minta panjang umur secara mutlak begitu. Ya Allah panjangkan umurku. Ya Allah panjangkan umurnya fulan. Panjangkanlah umurnya syekh itu dan seterusnya. Tetapi bagaimana? Yang dibimbingkan adalah dalam syariat apa? Ditakyid. Nah, ditakyid. Dipersyaratkan, dibatasi. Ya Allah, panjangkan umurku jika memang. Panjangkan umurku, seperti pada doa ini. Nah, panjangkan umurku di atas ketaatan gitu. Persyaratkan begitu. Ditakyid. Allahumma atil umri fi ta'atik. Nah. Ya Allah, panjangkan umurku di atas ketaatan kepadamu. Kita mendoakan seseorang, ya, atallahu umrohu fi ta'atillah ala barakatillah, dan semisalnya itu. Ya Allah, panjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah. Panjangkan umurnya di atas barakah, berkah, dan semisalnya itu. Nah, difahami ini? Barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kami sampaikan bisa difahami dengan baik dan menambah ilmu dan keimanan kita. Semoga Allah SWT memberi kita taufik, menolong kita untuk beramal na'am dengan apa yang kita ilmui. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu jazakumullahu khairan.